الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, terkhusus nikmat yang pada saat ini tengah kita rasakan. Allah memperkenankan kita untuk duduk di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk talabul ilm, mendekatkan diri kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita perbuat dicatat menjadi amalan saleh yang akan memperberat timbangan kebaikan bagi kita di akhirat nanti. Ikhwafiddin a'azakumullah, di dalam kehidupan manusia, pasang surut, manis dan pahit itu pasti akan dirasakan. Dinamika hidup akan senantiasa menyertai setiap individu yang ada di muka bumi ini. Satu hari dia berada di atas kejayaan, tapi pada saat yang lain bisa jadi dia berada di bawah. Demikianlah keadaan hidup. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Dan demikianlah kami pergilirkan kehidupan ini di antara manusia. Kejayaan dan keterpurukan, manis dan pahit, senang dan duka, senantiasa silih berganti menyertai kita. Namun demikian, bagi seorang mukmin, apapun keadaannya, apapun keadaan dari yang dia alami, senantiasa akan memberikan kebaikan bagi dirinya. apakah sesuatu itu menyenangkan? Maka sikap ketika dia senang, dia syukuri. Maka sikap syukurnya ini akan memberikan kebaikan kepada dirinya. Demikian juga manakala dia ditimpa dengan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya, maka sesuatu yang tidak menyenangkan itu dia sikapi dengan penuh kesabaran. Maka sikap sabarnya itu akan memberikan kebaikan kepada dirinya. Itulah keadaan setiap mukmin yang apabila kita pelajari, kita telusuri hikmahnya, akan besar sekali pengaruhnya terhadap keadaan jiwa dari mukmin tersebut. Maka sungguh pantas apabila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan urusan yang menimpa seorang mukmin. Inna amarahu kullahu lahu khairun, setiap perkara, setiap urusan yang menimpa dirinya, menimpa diri seorang mukmin itu, kullahu lahu khairun, semuanya akan memberikan kebaikan bagi sang mukmin, bagi orang yang beriman tersebut. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Dan sesuatu yang demikian ini tidak akan bisa menimpa atau didapat oleh orang lain kecuali oleh orang yang mukmin. Apa itu? In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Jika seorang mukmin itu diberikan sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya, dia bersyukur, sikap syukurnya itu kemudian akan menjadikan kredit poin kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu darra'u fakana khairan lahu. Ya. Darra'u sabara fakana khairan lahu. Dan apabila seorang mukmin itu ditimpa sesuatu yang sifatnya tidak menyenangkan, tidak melapangkan hati bagi dirinya, sabar, dia tetap bersabar. Fakana khairan lahu, maka sikap sabarnya ini akan memberikan kebaikan kepada dirinya. Ya. Maka berdasarkan hadis dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Dari hadis ini kita mendapatkan satu pelajaran. Kemampuan memanage hidup antara dua pilihan, senang atau duka. Kemampuan memanage inilah yang diajarkan di dalam agama ini. Kenapa demikian? Karena senyatanya hidup manusia itu pasti akan diliputi oleh dua hal. Ima dia mendapat kesenangan, ima dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Hanya dua perkara itu. Apabila kita mampu memanage dua hal ini, dan ini diajarkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, maka sebenarnya problematika hidup itu akan mudah teratasi. Seseorang mengalami hidup sesuatu menyempitkan bagi dirinya, ekonomi pas-pasan, ya. Pekerjaan, ya, serabutan, ya. Artinya tidak memiliki pekerjaan tetap, ya. Penghasilan pun pas-pasan, ya. Kemudian, ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, ya, dia bergelut dengan, ya, kehidupan yang senantiasa pahit dan pahit. Dalam kondisi yang seperti ini, ketika seseorang pandai memanage keadaan yang demikian, ya, dia akan menghadapi kehidupan yang semacam ini dengan perasaan yang nyaman. Dan keadaan yang demikian bagi dirinya adalah sesuatu yang biasa. Kenapa demikian? Dia berpedoman bahwasannya in asabathu dharra'u sabara. Apabila sesuatu yang tidak menyenangkan itu menimpa dirinya, dia bersabar. Manajemen sabar ini dia terapkan. Maka dengan kesabaran yang ada pada dirinya menghadapi kesempitan hidup itu biasa bagi dia. Dan dia melihat dunia ini tidak sebagaimana orang-orang yang tidak memiliki, ya, pengetahuan tentang apa sesungguhnya dunia itu. Ya. Maka, orang-orang yang semacam ini, ya, ketika dia mampu untuk mengendalikan setiap keadaan, keadaan senang ataukah keadaan sedang pahit, ya, maka di dalam kehidupan ini dia tetap akan eksis, tetap akan bertahan. Ya. Ya. Ya. Setelah pemilu ada orang yang gantung diri, ya. Setelah pemilu ada orang yang error, stres dan lain sebagainya. Karena apa? Kemampuan memanage kehidupan yang pahit itu tidak dia siapkan. Nah, bagi seorang mukmin, kehidupan dalam keadaan apapun, ya, dia akan mampu memanagenya. Makanya Nabi SAW menyebutkan ajaban li amril lil mukmin. Ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan, ya, urusan yang menimpa pada seorang mukmin. Ya. Bagaimana tidak menakjubkan? Ketika dia diberi kesenangan, dia tidak akan hura-hura. Dia akan mampu mengendalikan kesenangan yang dia dapat itu, dia kendalikan. Tidak lantas menjadikan dirinya lupa diri, lupa daratan, dan kemudian mengalami euforia dan kemudian menghabiskan dengan cara hura-hura, glamor. Tidak demikian. Walaupun dalam keadaan senang, seorang mukmin mampu untuk mengendalikan dirinya. Demikian juga dalam keadaan dia mengalami hidup yang pahit, dia akan mampu juga mengendalikan dirinya. Tingkat pengendaliannya yaitu dengan mengendalikan dirinya dengan apa? Sikap sabar. Ya. Maka kesabaran ini yang akan menjadi benteng pertahanan sehingga struktur mental dia, struktur kejiwaan dia itu mampu bertahan walaupun dalam keadaan pahit. Maka jangan dikira kalau rumah seorang mukmin itu terbuat mungkin dari bilik bambu, atapnya genteng yang kadang-kadang kalau hujan pun bocor, lantainya mungkin hanya dilapisi dengan lapisan semen. Peralatan rumah tangganya tidaklah semewah sebagaimana orang-orang yang hidup di perkampungan elit. Tapi jangan dikira hati seorang mukmin akan lebih bercahaya dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin hidup dalam keserba cukupan. Kenapa demikian? Karena walaupun mungkin nampak secara kasat mata kehidupannya teramat sangat sederhana, tetapi hati dia, hati dia mampu mengelola kehidupan yang pahit itu menjadi sesuatu yang menjadikan dirinya nyaman. Dengan cara apa? Dia dengan cara banyak beribadah kepada Allah sehingga hatinya tenang. Dengan banyak mengingat kepada Allah, dengan banyak menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak mengajarkan kebaikan-kebaikan terutama kepada keluarganya, istrinya dan anak-anaknya, sehingga rumah yang hanya berdindingkan bilik dari bambu itu ditaburi dengan keberkahan demi keberkahan, karena para penghuninya senantiasa menghidupkan malam-malam harinya dengan ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya nyaman. Mungkin orang di luar akan melihat orang ini hidupnya susah, tapi sebenarnya hatinya penuh ketenangan, sakinah, diliputi dengan sakinah. Nah inilah dikatakan ajaba, sungguh menakjubkan, li amril mu'min, urusan yang menimpa kepada seorang mukmin. Ikhafidin azakumullah. Mukaddimah ini perlu Anda sampaikan teriring dengan tema pembahasan kita, bahwasannya di dalam kehidupan rumah tangga terkadang kita menghadapi gelombang pasang yang teramat dahsyat. Kehidupan rumah tangga yang senantiasa dilalui dengan keadaan pancaroba. Sang suami melihat istri senantiasa penuh dengan kekurangan. Begitu juga sebaliknya, sang istri melihat suami juga menangkap sebagai seorang lelaki yang tidak memiliki kesempurnaan. Dengan kata lain, satu pihak dengan pihak yang lain, yang dicari dan dilihat adalah sesuatu yang serba kurang. Yang dicari adalah kekurangan-kekurangan yang ada pada diri mereka masing-masing. Makanya tema ini diberi judul dengan apa? Apa judulnya? Hah? Pasangan? Pasangan hidup? Pasangan hidupmu bukan seorang? Seorang yang suci ya? Ya. Pasangan hidupmu bukan seorang yang suci. Kenapa demikian? Kita harus mengenali jati diri kita. Siapa sebenarnya kita? Siapa sebenarnya diri kita? Siapa sebenarnya diri kita sebagai seorang suami? Dan siapa sebenarnya diri istri kita sebagai orang yang mendampingi hidup kita di dalam kehidupan berumah tangga? Siapa sebenarnya manusia? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-28. Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan ayyukhaffifa ankum, menginginkan agar diri kalian itu mendapatkan keringanan. Keringanan dalam hal apa? Dalam hal melaksanakan syariat-syariat Allah. Keringanan dalam hal melaksanakan titah-titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Keringanan dalam hal menunaikan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan diberi keringanan, diperbolehkan untuk menikahi budak-budak wanita dengan segala persyaratannya. Demikian dijelaskan yang dimaksud dengan an yukhaffifa ankum, Allah Subhanahu wa taala menginginkan keringanan bagi diri kalian. Maksudnya keringanan-keringanan di dalam mengerjakan perintah-perintah Allah, larangan-larangannya, yang intinya menunaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar hamba-hambanya itu mendapatkan keringanan? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang kondisi keadaan hamba-hambanya. Apa itu keadaan, kondisi keadaan hamba-hambanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakannya manusia itu dalam keadaan lemah. Ini jati diri manusia yang sebenarnya. Jadi kalau ada manusia yang merasa dirinya petantang petenteng, merasa gagah, merasa perkasa, merasa jagoan, bersikap arogan, itu sebenarnya tidak sesuai dengan jati dirinya sebagai manusia. Ya. Karena sesungguhnya apa? Manusia diciptakan dalam keadaan da'if, lemah. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, berdasarkan riwayat dari Abdullah ibn Tawus an abihi, dari ayahnya yaitu Tawus bin Kaisan al-Yamani rahimahullah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Dan salah satu daripada bentuk kelemahan itu yaitu disebutkan fi amrin nisa, dalam urusan masalah wanita. Bahkan disebutkan oleh Waqi' rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, disebutkan yadhhabu aqlahu indahun, akalnya itu akan pergi ketika berurusan tentang wanita. Ini salah satu bentuk kelemahan dari manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa berpesan, fattaqu dunya wattaqun nisa, hati-hati kalian, jaga diri kalian dari urusan masalah dunia, wattaqun nisa, dan urusan masalah wanita. Ini keadaan jati diri manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ya, kemudian menginginkan agar hambanya ini mendapatkan keringanan. Oleh karena itu, dengan keadaan kondisi yang sedemikian lemahnya manusia, Allah memberikan keringanan dalam pelaksanaan-pelaksanaan syariat, ya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, termasuk diantaranya ya, diperbolehkan seorang laki-laki menikahi budak-budak wanitanya dengan persyaratan-persyaratannya. Jadi yang pertama, jati diri manusia itu adalah lemah. Maka kalau pengertian ini diterapkan di dalam kehidupan rumah tangga, sang suami menyadari bahwasannya istri yang mendampingi dirinya adalah juga makhluk yang lemah, kemudian sang istri pun menyadari bahwasannya di balik keperkasaan sang suami, suami pun tetap memiliki kelemahan. Maka apabila kedua pasangan hidup ini satu dengan lainnya menyadari bahwasannya diri mereka masing-masing adalah manusia yang lemah, maka kesadaran ini akan memberikan kebaikan dalam pengertian satu dengan lainnya akan menutupi kelemahan-kelemahan tersebut. Kenapa demikian? Karena jati diri manusia pada asalnya adalah lemah. Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman dalam surat Ar-Rum ayat ke-54. Allahul ladzi khalaqakum min da'fin. Allah yang telah menciptakan kalian min da'fin, dari dalam keadaan lemah. Thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan. Kemudian dia Allah menjadikan setelah dalam keadaan lemah itu kuatan, menjadi kuat, menjadi manusia yang kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Kemudian setelah dalam keadaan kuat itu, Allah akan menjadikan diri manusia itu kembali menjadi lemah wa syaibatan, dan kemudian menjadi syaibah, tua, rambutnya putih. Iya. Ya. Jenggotnya yang tadinya hitam jadi putih. Rambut kepalanya yang tadinya hitam jadi putih. Ya. Sudah tua, sudah syaibah. Ya. Saatnya meninggalkan dunia hitam. Masuk ke dunia putih. Ya. Rambut hitam ditinggalkan, janggut hitam ditinggalkan, semuanya putih, bahkan diiringi dengan rambut yang rontok, lemah, melemah kondisinya. Yakhluqu ma yasha'u, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan yang demikian ini, ma yasha'u, sesuai dengan kehendaknya. Wa huwal alimul qadir, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha mengetahui dan maha kuasa. Di dalam surat Rum ayat ke-54 ini Allah mengungkapkan tentang keadaan manusia. Kalau digambarkan dengan grafik kurva tertutup, maka dalam keadaan lemah, menguat, kemudian menurun lagi, menjadi melemah. Itulah manusia. Ya. Ya. Dalam kondisi seperti ini, ya, masing-masing pasangan hidup hendaknya menyadari. Baik, kita skorsing dulu. Sudah masuk waktu duhur. Iya. Sudah masuk waktu duhur, insyaallah kita lanjutkan ba'da shalah. nawafil setelah salat rawatib nanti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.